Apakah syaitan bisa membuat celaka orang atau membunuh? Nah, jin atau syaitan memiliki kemampuan untuk mencelakakan manusia dan bahkan membunuh manusia, tentu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Azza wa Jalla mengisahkan hal tersebut dalam surat Al-Baqarah. Mereka, ya para syaitan, tidak bisa memberikan mudarat kepada manusia illa biidznillah, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan secara realita juga demikian adanya. Dulu ada seorang sahabat yang meninggal. Kenapa? Karena berkelahi dengan jin yang menjelma menjadi seekor ular. Ya, seorang sahabat yang sampai meninggal dunia karena berkelahi dengan seekor ular yang merupakan jelmaan dari jin yang jahat. Nah, seorang sahabat yang baru saja menikah kemudian ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq. Nah, kemudian sahabat tersebut meminta izin kepada Nabi Alaihi Wasallam untuk pulang ke rumahnya karena dia baru saja menikah, dan Nabi Alaihi Wasallam mengizinkan. Beliau berpesan supaya membawa tombak, membawa senjata. Beliau khawatir sahabat tersebut akan bertemu dengan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah. Kemudian sahabat tersebut pulang ke rumahnya dengan membawa sebuah tombak. Sampai di depan rumah, dia menjumpai istrinya sedang berdiri di depan pintu. Maka sahabat tersebut hampir-hampir saja mengayunkan tombaknya kepada istrinya untuk dipukul karena beliau cemburu. Seorang wanita tidak pantas berada di depan rumahnya. Nah, kemudian istrinya mengatakan kepada suaminya, jangan gegabah, jangan terburu-buru, lihat dulu apa yang ada di dalam rumah. Nah, setelah dicek ternyata di atas kasur sudah ada seekor ular yang sangat besar melingkar di atas ranjangnya. Nah, kemudian sahabat tersebut langsung mengayunkan tombaknya dan membunuh ular tersebut. Disangka sudah mati, tapi ternyata belum. Ular itu kemudian bangkit, ya, bangkit dan menyerang sahabat tadi. Akhirnya tombaknya terlepas, kemudian keduanya berguling-guling di atas tanah, saling berusaha untuk membunuh satu sama lain. Dan kedua-duanya mati. Tidak diketahui siapa yang mati terlebih dahulu. Nah, kalau di awal tadi kan sahabat tersebut menusukkan tombaknya ya langsung kepada ular tadi, dikira sudah meninggal. Nah, ternyata ular tersebut bangkit dan berbalik menyerang sahabat tadi. Tombaknya terlepas, langsung kemudian keduanya berguling-guling di atas permukaan tanah, dan akhirnya keduanya mati. Nah, ini menunjukkan bahwa syaitan juga bisa memberikan mudarat kepada manusia.